Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi'aunillah. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk taufiq hingga masih dapat melaksanakan kegiatan ibadah salat berjamaah, salatul maghrib, juga kegiatan ibadah berupa talabul ilmi. Ini merupakan satu di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan orang-orang terdahulu untuk diberikan amanah, amanatul da'wah, diberikan kepercayaan untuk menyebarkan da'wah. Di antara pilihan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang mereka kemudian dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan kegiatan besar, yaitu dari kalangan para rasul, para nabi, serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik di belakangnya, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan para imah, para ulama, hingga pada masa sekarang ini Allah masih pilih ada dari kalangan hamba-hamba Allah yang mereka dimuliakan dengan ilmu, mereka dimuliakan dengan kedudukan di tengah umat, dan mereka dimuliakan dengan tugas mengemban kegiatan dakwah sebagai penyambung antara kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan juga fahmus salaf terhadap umat dari masa ke masa. Dan terkhusus di zaman kita sekarang ini, di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, di zaman yang penuh dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang secara rahasia, semuanya berusaha untuk menghancurkan isi kandungan kitabullah dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami dan dijalankan disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berupa Islam yang utuh, Islam yang khalis, yang safi, yang murni. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersemangat karena agungnya perkara yang telah ditempuh oleh orang-orang besar pada masa yang lalu. Kita diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankannya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mengikutinya dan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan ini berada di atas jalan tersebut. Kemudian ukhana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa tugas dakwah adalah tugas yang sangat berat. Tugas yang sepantasnya diemban oleh para ulama. Tugas yang hanya dijalankan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tugas yang harus ditunaikan syarat berupa ikhlas dan juga syarat berupa mutaba'ah. Yang tidak akan terpenuhi syarat ikhlas dan mutaba'ah kecuali di atas basirah, di atas ilmu, dan hanya dengan cara itulah dakwah akan berbarokah, dakwah akan mulia, dan pelakunya akan menjadi orang yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan ana wa man ittaba'ani. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang dia mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh? Dan juga di dalam ayat yang lainnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh Muhammad Rasul, inilah jalanku yang aku menyeru mengajak manusia kepada Allah, 'ala basiratin, di atas basirah, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Oleh karena itu, sepantasnya kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari ilmu, memudzakarah, saling ingat-mengingatkan. Kemudian juga kita mengingat bahwa umat di luar sana menunggu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping yang pertama adalah tugas semampu apa yang kita bisa. Kita memohon kepada Allah petunjuk, dan kita memohon kepada Allah ampunan atas segala keterbatasan dan kekurangan, dan kita senantiasa berusaha melangkah di atas dakwah. Ketika kita melihat masyarakat muslimin yang ada di kampung-kampung, yang ada di kantor-kantor, yang ada di tempat-tempat kerja, mereka semua jauh daripada bimbingan ilmu, jauh daripada kitabullah, jauh daripada ajaran Rasulullah SAW, jauh di dalam menjalankan Islam dari ajaran yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, aqidatan wa amalan, wa akhlaqan wa mu'amalatan, baik secara aqidah, baik secara amal ibadah, baik secara kehidupan bermuamalah. Satu di antara keutamaan Ahlus Sunnah, mereka sangat bersemangat di dalam menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada manusia. Dimulai dari akidah, ibadah, amaliyah, dan juga hubungan bermuamalah antar sesama. Bersumber dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan fahmus salaf, fahmus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak untuk kita semua bersungguh-sungguh di dalam melancari ilmu, mempelajari ilmu, bukan sekedar hadir ta'lim, mendengarkan, lalu pulang, besok hadir ta'lim, mendengarkan, pulang, tidak ada yang bisa diberikan kepada orang lain. Karena tahapan untuk seorang bisa terlepas dari kategori orang-orang yang merugi adalah berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Tidak akan termasuk golongan orang-orang yang merugi mereka-mereka yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Maka ilmu yang pertama Ia mengetahui perkara-perkara itu sumbernya dari kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman salaf. Kemudian yang kedua, diamalkan, dikerjakan, diaplikasikan. Dan yang ketiga, disedekahkan, disebarkan, disampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, semua itu dijalani dengan kesabaran. Sekali lagi, umat mereka menunggu bimbingan dari orang-orang yang bisa menjadi pembimbing, mengajak kepada Allah di atas keikhlasan dan di atas prinsip meneladani tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Di sisi yang lainnya, para pendakwah banyak yang mereka dari arah yang beraneka ragam pemahamannya, prinsipnya, tujuannya. Mereka para hisbiyun dengan berbagai macam pemikiran dan pemahamannya, dengan berbagai macam tujuan dan apa yang sedang mereka perjuangkan, semua mereka akan mengajak manusia dengan berbagai macam pengorbanan dan perjuangannya. Kalau kemudian ahlusun wal jamaah tidak ada usaha-usaha untuk menyentuh masyarakat dengan apa yang bisa disampaikan berupa bimbingan, perbaikan, tasfiyah wa tarbiyah, memperbaiki, meluruskan akidah di atas kejahilan mereka, di samping, di atas propaganda para hisbiyun, pemahaman-pemahaman yang jauh daripada al-haq, ahlus sunnah tertuntut untuk ikut memperbaiki keadaan umat. Meski tidak bisa maksimal, tapi tidak pula diam diri. Dan kita dapati banyak dari kalangan masyarakat yang mereka ingin mengetahui yang sebenarnya tentang Islam, baik yang di kampung maupun yang di kantor-kantor. Oleh karena itu, kita berbagi waktu. Dan sudah saatnya kita semua memikirkan bersama, agar bagaimana semua apa yang bisa dikerjakan di dalam dakwah ini semampunya bisa dijalankan tanpa harus mengesampingkan, mengabaikan, memprioritaskan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Ma'had dengan apa yang ada diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanggung jawab kepada kita juga untuk sebagai sarana, sarana untuk menyampaikan ilmu, sarana untuk menyampaikan bayan wa irsyad sebagai salah satu di antara dua bentuk hidayah, juga sebagai sarana untuk tarbiyatu abna'ina, bimbingan pendidikan anak-anak kita, juga harus berjalan semaksimal mungkin. Dakwah di luar juga tidak bisa diabaikan, karena dari sanalah, semoga dengan izin Allah, masyarakat mengenal sunnah, atau paling tidaknya dakwah sunnah itu tidak dijadikan sebagai kambing hitam atau sebagai sasaran untuk menaruh kecurigaan sebagai sebuah kelompok radikal atau sebagai sebuah kelompok yang membahayakan atau dianggap sebagai sebuah kelompok yang mengancam di masa yang akan datang, karena mereka tidak paham dan tidak ngerti dan tidak kenal terhadap dakwah sunnah. Kalau kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana dakwah sunnah, bagaimana akhlak sunnah, bagaimana akidah sunnah, meski tentunya ada pihak-pihak yang mereka tidak sepaham dan akan berseberangan, akan berbeda, dan bahkan mungkin akan menghalangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu, semoga akan menolong. Ketika hamba-hambanya ada yang berusaha menolong, membela, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intan surallah yang surkum. Ketika kalian menolong, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong dan membela kalian. Kembali kepada proses ta'lim, tadris yang kita lakukan. Sekali lagi, kita upayakan jangan sekedar kita duduk, mendengar, lalu selesai. Tapi upayakan kita punya hasil. Satu dua hadis kita hafal. Proses belajar ilmu alat jangan dibubarkan. Ya sudah berulang kali dibuka dan juga berulang kali bubar. Entah itu pelajaran bahasa Arab, entah itu pelajaran qiraah, pelajaran tahsin, entah itu pelajaran yang lainnya, nahwu. Nah, padahal itu menjadi sarana bahan untuk kita bisa melangkah. Karena tidaklah dakwah ini hanya menjadi tugas yang hanya dilakukan oleh seorang yang dikatakan ustaz. Seorang akan dikatakan ustaz itu ketika dia mengajar sebagai sebuah panggilan ustaz atau mudarris. Tapi ini bukan gelar atau bukan menjadi semacam rekomendasi, ijazah. Kalau sudah dinobatkan sebagai ustaz, baru dialah yang mengajar. Kita semua bisa mengajar. Kita semua bisa memberikan, menyumbangkan kepada umat apa yang kita mau dan apa yang kita mampu sesuai dengan kemampuan. Nah, sehingga belajar. Kita semua perlu belajar. Dan kita semua bertanggung jawab untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kita semua bukan hanya bisa mengandalkan satu dua orang. Karena umat sekali lagi menunggu. Di sana sini, alhamdulillah, untuk sekarang ini ada beberapa yang menginginkan untuk diadakan kajian-kajian sunnah. Untuk diadakan ta'lim sunnah. Itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita upayakan. Dan mulai sekarang kita berpikir bersama. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dari sisi tenaga. Dan juga dari sisi substansi, bekal-bekal dakwah. Di antara bentuk kita meningkatkan kemampuan adalah menambah SDM. Kalau apa yang ada di sini bisa, itu yang kita berdayakan. Kalau apa yang ada di sini ternyata belum mencukupi, kita upayakan untuk menambah. Dan sambil semuanya kita menyempatkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan dakwah ini. Antum semua ketika sedang berdoa memohonkan kepada Allah dimudahkan dakwah, dimudahkan masyarakat menerima hidayah, dan dimudahkan adanya orang-orang yang mampu membimbing kita sebagai murabbi yang membimbing, mengajari dari hal-hal yang sifatnya mendasar sampai tingkatan-tingkatan berikutnya yang semata-mata bimbingan itu ditujukan agar seorang itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mampu mengajar materi, tapi bisa menjadi pembina yang membimbing kita untuk kehidupan yang lebih baik di dalam beragama. Qanafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara penting. Dan sekali lagi, sempatkan di sela-sela waktu antum berdoa untuk dimudahkan dakwah kita. Kemudian diberikan kekuatan dari segala sisinya. Dan kemudian mohon juga kepada antum, ya, ikut memikirkan. Ya, barangkali ada informasi atau ada masukan atau ada sesuatu yang bisa diberikan untuk kegiatan dakwah kita, maka itu kita tunggu. Dan pada saatnya kita akan adakan musyawarah dan antum semua akan kita ajak insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan membaca pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah membaca pada pertemuan sebelumnya keterangan dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala terkait dengan bagaimana akhlak dan bagaimana sikap hikmah yang sesungguhnya, bahwa tidaklah yang namanya sikap hikmah itu semata-mata selalu lemah lembut, selalu lembek, tapi sikap hikmah itu diterapkan pada tempat sesuai dengan porsinya. Ketika diperlukan lemah lembut, maka itulah sebagai asas, hukum asalnya berakhlak itu dengan lemah lembut. Tapi pada kondisi tertentu, sikap tegas ini diperlukan. Dan ketika diterapkan pada tempatnya, itu juga termasuk daripada hikmah. Dan kemudian, fadilah, keutamaan seorang yang dia berakhlak, maka dia mendapati derajat seperti seorang yang dia menegakkan qiyamul lail, yang tidak pernah jemu, selalu menjalankan qiyamul lail. Di sini kita mendapati faedah tentang keutamaan berakhlak mulia yang pertama, dan juga keutamaan qiyamul lail. Hadis yang berikutnya, عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. Dari Muhammad bin Ziyad mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Abu Al-Qasim yani Muhammad Rasulina alaihi salatu wassalam yaqul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, terbaik yang terbaik di antara kalian, islaman, keislamannya. Ya, yang terbaik di antara kalian keislamannya, ahasinukum akhlaqan, adalah yang terbaik, ya, orang-orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya, idza faqihu, ketika dia faqihu, paham terhadap agama. Telah dijelaskan yang sebelumnya bahwa faqih dibaca faqihu maksudnya adalah fahimu, ketika dibaca faquhu ay sara fuqaha, ya, ketika faqihu dia paham, memahami agama. Dan tentunya tidak ada akhlak itu akan menjadi baik ketika seorang memahami agama dari tahapan-tahapannya al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Qala rahimallahu ta'ala, wa hadha al-hadithu dalla ala ma dallat alaihi al-ahadithu sabiqah ad-dalatu ala anna husnal khuluqi ma'allahi wa ma'ibadihi minal a'malil jalilah allati tuqarribul abdu ilallahi azza wa jalla zulfa. Hadis ini menunjukkan sebagaimana apa yang telah lewat hadis-hadis yang sebelumnya, yang menunjukkan tentang bahwa akhlak yang mulia, kemuliaan akhlak itu ya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sesama hamba. Itu merupakan amal jalilah, merupakan amal-amal jalilah, amal-amal yang mulia, allati tuqarribul abda, yang akan bisa mendekatkan seorang hamba ilallahi azza wa jalla zulfa, akan menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, kita baca faedah dari yang lainnya. Yang bisa diambil dari hadis ini ialah bayanu anna syarafal islami la yatimmu illa bil khuluqil karim ma'at tafaqquh fid din. Penjelasan bahwa kemuliaan Islam tidak akan sempurna melainkan dengan disertai akhlak yang mulia bersama dengan adanya tafaqquh fid din, mempelajari, mendalami tentang agama. Islam agama yang mulia dan sempurna. Dan ketika dianut oleh seorang hamba, itu tidak akan sempurna keislaman itu melainkan dengan dibarengi kemuliaan akhlak, dibarengi dengan pendalaman terhadap ajaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Sehingga tidak mungkin seorang yang awam, yang jahil tentang Islam, itu akan bisa sempurna keislamannya. Tidak mungkin, meskipun Islam adalah agama yang mulia, agama yang sempurna, tapi tidak akan sempurna pada diri seseorang yang dia tidak mendalami tentang Islam itu. Dan tidak akan sempurna Islam ketika tidak dibarengi disertai dengan kemuliaan akhlak. Nah, wattiba'i manhajil kitabi wa sunnah, dan mengikuti manhaj al-kitab wa sunnah, mengikuti pedoman al-kitab wa sunnah, ala fahmi sahabah, di atas pemahaman para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, hadis yang berikutnya, di situ dari siapa? Mana yang punya matannya? An Sabit ibn Ubaid qal ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wa la afqaha fi baitihi min Zaid ibn Sabit. Dari Sabit ibn Ubaid qala, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan, tidaklah aku melihat ada seorang pun ajalla, yang lebih berwibawa, idza jalasa ma'al qaum, ketika dia duduk bersama sekelompok kaum, wala afkaha fi baitihi, dan yang lebih afkah, afkah itu dia senang apa, bercanda, ya, akrab atau humoris, fi baitihi, di rumahnya, min Zaid bin Sabit, daripada Zaid bin Sabit, Sabit bin Ubaid saudaranya, ya, mensifati tentang Zaid bin Sabit bahwa tidak pernah ada melihat orang lain yang ketika bersama-sama orang di kerumunan orang banyak itu nampak berwibawa, tapi ketika di rumahnya itu akrab, senang bersenda gurau di rumahnya. Kenapa dibawakan ya nas ini? Ini untuk menunjukkan di antara bentuk sifat akhlak seseorang itu seperti ini. Ketika di tengah-tengah di luar rumah, Di tengah-tengah banyak orang nampak kewibawaannya. Tapi ketika di rumah, dia sangat dekat, akrab, dan juga bisa bersendagurau dengan keluarganya. Nah, tidak sebaliknya. Kalau di luar bercanda, ya, humor dengan siapa saja. Tapi di rumah, ya, bawaannya cemberut melulu. Bawaannya marah-marah. Bawaannya, ya, tidak bisa akrab. Nah. Jadi kewibawaan seseorang itu akan tampak ketika dia bersama dengan kaum. Bukan kewibawaan ketika seorang di rumah menjadi sosok yang menakutkan, angker, garang. Ya, keluarganya semuanya takut. Ketika datang sudah suasana rumah menjadi mencekam. Nah. Ini sebagai contoh dari kehidupan salaf. Kehidupan salaf di rumahnya akrab dengan keluarga, bersendagurau. Di luar berwibawa. Qala rahimallahu taala fi hadha al-athar jawazu sana' 'ala asy-syakhsi bima fihi min khisal al-khair wal ma'ruf. Di dalam athar ini terdapat faedah tentang bolehnya memberikan pujian, ya, terhadap seseorang dengan apa yang terdapat padanya berupa perangai kebaikan dan kebajikan. Ini boleh. Fa asna Sabit ibn Ubaid ala akhihi Zaid ibn Sabit hada sana' al-hasan. Maka Sabit bin Ubaid memberikan pujian atau menyampaikan pujian terhadap saudaranya Zaid bin Sabit dengan pujian yang baik, pujian yang bagus ini. Li husni khuluqihi ma'a zawaji ma'a zawarihi. Di antaranya karena bagusnya akhlak beliau bersama orang-orang yang berada di sekitarnya. Wa ma'a ikhwanihi, dan juga saudara-saudaranya. Naam. Inna hasan al-akhlaqi huwa sahibul kalimati tayyibah wal-imbisati ila ikhwanihi bima yasar. Akhlak yang mulia atau orang yang dia telah berakhlak mulia adalah seorang yang memiliki ucapan-ucapan yang baik dan dia berwajah ceria atau berwajah ramah terhadap saudara-saudaranya sesuai dengan apa yang dia dimudahkan. Ma'al qiyami bima lillahi azza wa jalla alaihi min haqq min usulid din. Tapi tetap dengan prinsip tidak meninggalkan kewajiban apa yang menjadi hak Allah. Tetap menunaikan hak Allah. Di antara prinsip-prinsip agama wa furu'ihi wa syi'arihi wa sya'airihi al-zahir wal batinah al-qawliyah wal fi'aliyah. Ya, dari prinsip-prinsipnya, asas-asasnya, cabang-cabangnya, syiar-syiarannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, ucapan maupun perbuatan. Ini keseimbangan sikap salaf. Ya, bimbingan ulama sunnah. Ya, tetap dia bersikap ramah kepada manusia. Punya ucapan yang baik, lemah lembut, tapi tidak meninggalkan hak-hak Allah yang harus ditegakkan. Prinsip-prinsip agama tidak ditelantarkan. Sampai cabang-cabangnya, syiar-syiarnya tidak dilalaikan. baik yang tampak maupun yang tersembunyi, ucapan maupun perbuatan. Nah, terkadang ada di sana ifrat wa tafrit. Seorang ketika ingin ramah kepada manusia, sering terjatuh melalaikan prinsip-prinsip agama. Basa-basi. Nah. Sehingga tariqah salaf itulah sebagai standarnya, tetap kepada manusia. Naam, ramah, lemah lembut, tapi tidak toleransi ketika prinsip-prinsip agama dilanggar. Tetap bisa tegas, tetap tidak memberikan pembiaran, tetap menegur, tetap menyampaikan nasihat sesuai dengan tahapan yang diterapkan di dalam bimbingan syariat. Nah. Disebutkan faedah, berkata Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, yambaghi ayakuna rajul fi baitihi kasabi. Hendaknya seorang itu ketika di rumahnya itu seperti as-sabi, seperti anak kecil. Ia bermain, bersenda gurau. Walakin idza jaa amrullahi kana rajul, tetapi ketika datang perintah Allah, dia menjadi seorang yang pemberani. Ya, seorang yang dia tegas. Ini memberikan faedah tentang Thabit atau Zaid bin Thabit. Ketika di rumahnya sangat akrab, ya, dekat dengan keluarganya, tapi ketika di majlis kana ajallal jalisin, menjadi orang yang paling dihormati, paling berwibawa, ya, di tengah-tengah orang-orang yang duduk bersamanya. Wallahu ta'ala alam as-sabila huna, jazakumullahu khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadalu, hafadzakumullahu.